ku sanjungi, dia yang ku sayang. Ku hanya insan biasa, tak punya segala kemewahan dunia. Kau punya segala anggun dan jelita. Ku hanya insan jalanan, tak terdaya kita tuk bersama. Di sini cuma seketika dan menahan air mata. Perginya cinta rajat antara kita tidak sama dan berbeda. Kerana cintanya kau melangkah pergi, meninggalkan diriku kesorangan. Mengapa dirinya melebihi cinta yang ku hadiahkan sepenuh hatiku? Kerana cintanya aku ditinggalkan, teriris hati. Kau punya segala anggun dan jelita. Ku hanya insan jalanan, tak terdaya kita untuk bersama. Ketika dan menahan air mata, perginya cinta jajan antara kita tidak sama dan berbeda. Kerana cintanya kau melangkah pergi, meninggalkan diriku kesorangan. Sepenuh hatiku, karena cintanya aku ditinggalkan terhidup.